Menunggu mentari kan tiba, izinkan ku berkata, selamat datang pintu masa depan, terangi mimpi yang tak hilang. Baru sejak tadi malam, masa menjelang, masa lalu terbang. Selamat datang untuk masa depan, terangi mimpi yang tak hilang. Menu sejak tadi malam, masa menjelang, masa lalu terbang. Hidup tak berdiri tanpamu di sini sendiri. Buta tanpa arah tujuan. Jadi malam ini kau pun meninggalkan ku. Berikat masalah denganku dan bertahan jalan ini. Kenapa sepi tak pernah ku rasakan sebelumnya menjalani sendiri. Kan berdiri dekat di sana besok. Putih dunia akan tetap terasa, walau tanpamu di sini takkan begitu berarti. It's okay, everything is gonna be fine. I'm alright when you're not by my side. It's okay, everything is gonna be fine. I'm alright. Oh tidak, banyak sedang terjadi malam ini. Kau pun meninggalkan ku, tapi tak masalah denganku. Tak bertahan jalan. Mengapa sepi tak pernah ku rasakan sebelumnya menjalani sendiri. Ku kan berdiri tegak di sana. That's okay. Sadarkan ku sebelum terbit mentari. Sadarkan.